selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dari Al-Mukarram Ustadz Bakhtiar Nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Menteri Sosial yang baru sampai dari Surabaya langsung memimpin kita semua. Dan ternyata langsung on air. Saya melihat menguasai sekali persoalan. Saya perhatikan mulai disebut nama kotanya sampai kemudian angka-angkanya dan persoalan-persoalan lapangannya. Mudah-mudahan Ibu selalu diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga Bapak-bapak pejabat dari Bulog, TNP 2K, Kemenko, PMK, kemudian Bappenas dan Bapak-bapak dari eselon 1, 2 dan 3. Saya jadi ikut capek juga rapat di sini, Pak. Tapi terus terang saya bangga karena saya berada di tengah orang-orang yang sangat mulia pada hari ini. Kenapa saya katakan mulia? Pertama, yang Bapak Ibu pikirkan adalah orang-orang lemah, du'afa'ul mustadhafin. Bapak berada insya Allah, kata Rasulullah, kahata ini berdampingan bersama Rasulullah SAW. Yang kedua, Bapak-bapak juga di bulan yang mulia ini, orang-orang yang sedang susah, Bapak bukan cuma, Ibu bukan cuma merasakan secara empatik dari sisi berpuasa, tapi juga bekerja keras. Dan saya yakin kalau udah begini gak sempat i'tikaf. Dan ini mungkin lebih mulia daripada i'tikaf. Ya. Karena Rasulullah memang badannya, jasadnya terpenjara di masjid, tetapi manfaatnya itu dirasakan di mana-mana. Dan bahaya kalau Bapak Ibu itu ikut i'tikaf. Orang miskin bisa gak makan sebenarnya. Dan berarti ini pekerjaan yang mudah-mudahan juga bisa lebih mulia dari itu semua. Agak berat kalau memang istilahnya pencerahan, tetapi mungkin saya akan coba memberikan yang terbaik. Ternyata saya buka dulu deh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ada satu ayat yang mungkin ini jarang dijelaskan oleh penceramah di masjid. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Tema ini sebetulnya mendadak setelah rapat ini, Pak, Ibu sekalian. Salah satu kemuliaan besar malam qadar itu, disitulah ditetapkannya nasib, agenda atau perjalanannya peristiwa sosial ilahiyah selama satu tahun ke depan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Disinilah semua perkara-perkara besar. Di malam inilah, di malam qadar inilah ditetapkan nasib dan perjalanan hidup serta apa yang akan terjadi selama satu tahun ke depan. Itulah karenanya para malaikat semua turun rapat dan berada di bumi semuanya. Seperti bapak-bapak yang hadir secara koordinatif berada di sini. Saya sedang membayangkan tadi bagaimana para malaikat menata kehidupan satu tahun ke depan. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sangat berat amanat yang Bapak Ibu emban. Tetapi pencerahan pertama ingin saya katakan, kalau memang kita sudah ditentukan nasib kita satu tahun ke depan, maka yang terbaik yang kita lakukan saat ini adalah membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat hubungan kita dengan Allah, maka akan semakin mudah kita menata kelemahannya. Berbagai macam urusan yang kita hadapi begini, terutama di lingkungan kegiatan sosial ini, kita banyak berhubungan dengan makhluk hidup dan situasi yang susah sekali untuk dikendalikan. Ada seseorang datang ke ruangan saya, adik Raja Abu Dhabi. Ketika beliau datang ke ruangan saya dengan tawadhu tanpa protokoler dan menjadi seorang pebisnis besar di Dubai dan Abu Dhabi, berkata begini, Bakhtiar, dulu waktu saya masih kuliah di California, Profesor Yahudi saya meminta saya menulis paper tentang relationship di mata kuliahnya, tentang membangun hubungan. Paper saya beri judul Perbaiki Hubungan dengan Tuhan, Maka Tuhan Akan Perbaiki Hubungan Kita dengan Semua Makhluknya. Ternyata paper ini bukan cuma memuaskan hasilnya, Tapi mohon maaf untuk saya katakan apa adanya dari beliau, ini membuat masuk Islam Profesor Yahudi berikut semua keluarganya. Kenapa? Karena kekuatan narasi ayat-ayat dan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghubungkan antara relationship kita dengan makhluk ketika kita sudah membangun hubungan dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana di antaranya? Kalau ada orang sibuk sehingga nggak sempat baca Quran, maka saya ingin katakan kepada dia, tahu nggak kenapa Anda sibuk? Ya gara-gara Anda nggak baca Quran sebetulnya. Jadi kurang panduan, sibuk terus. Kalau ada yang mengatakan saya nggak sempat sholat malam karena tadi siang capek, ya Anda capek gara-gara nggak sholat malam sebetulnya, sehingga nggak punya energi. Kalau Anda katakan, wah susah sekali, saya nggak bisa mengatur waktu karena begitu padat pekerjaan saya, ya salah Anda, karena Anda tidak membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga kerja sendirian, padahal malaikat sudah disiapkan untuk membantu Anda. Ini nih, ketika kita semua berkoordinasi, kalau malaikat tidak kita operate, padahal sudah disiapkan buat kita semua, ya kita akan tertatih-tatih berjalannya. Maka membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan diturunkannya Al-Quran ini, sesibuk-sibuknya, ya minimal ulang-ulang kayak qul huwallahu ahad 100 kali gitu, saking sibuknya gitu. Ya, naik pesawat Jakarta-Surabaya, saya kira, ini buat saya ya, kata Rasulullah, barang siapa yang bertasbih 100 kali, maka didatangkan kepadanya 1000 kebaikan, dan dijauhkan darinya 1000 kesalahan. Untuk bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah, membangun hubungan dengan Allah itu cuma 2 menit. Saya udah hitung itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu cuma 2 menit. Itu tiba-tiba didatangkan kepada kita 1000 malaikat untuk membantu pekerjaan kita. Dan pada saat yang sama, 1000 malaikat yang ditugaskan untuk melindungi kita dari kesalahan dalam mengambil keputusan. Saya nggak tahu tadi jenis-jenis beras itu. Memang masuknya bulan April, Mei, tapi datangnya persiapannya nggak tahu dari bulan apa. Itu pun kalau tempatnya di tempat yang kering, gimana kalau tempatnya kemudian basah? Itu kutu busuk, barangkali bisa bekerja, dan unpredictable ini semua. Orang-orang yang bertasbih kepada Allah akan ditolong oleh para malaikat Allah. Dan memang sudah terlanjur, malaikat Allah sudah dipilih untuk mengoperate dunia ini, dan sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang memang selalu membangun hubungan dengannya siang dan malam hari. Orang-orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, di pagi hari itu akan diprotek oleh Allah dari hirzus syaitan, dari godaan syaitan, agar integritasnya tetap terjaga, kejujurannya tetap terjaga. Tadi saya hampir ikut minta tuh, yang 20% itu dapat jatah waktu nonton drama. Berarti seorang cacat moral kalau saya ikut minta sebetulnya. Tadi pikir-pikir mumpung dekat Menteri Sosial nih gitu kan. Tapi kalau saya minta berarti saya cacat moral. Memang saya tidak cacat fisik, tetapi betapa cacat keinginan saya. Kalau saya yang mampu sampai ikut minta gratis pula. Toh padahal uangnya dipakai untuk, ini saya bicara pada diri saya sendiri. Sampai saya, tadi saya berpikir, waktu rapat tadi, parah siapa? Disabilitas cacat fisik atau cacat moral yang lebih berbahaya sebetulnya? Kalau saya sampai ikut minta, tapi nanti tadi ada peluang pekerja sosial di situ. Saya penasihat wasit jadi judulnya. Kalau dicari-cari pasti ketemu alasannya, pasti. Itu karena mungkin tadi pagi belum baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siangnya mungkin sadar, tapi malamnya bisa saja tergoda. Ya, papa kok gak minta sih? coba minta diminta sama mensos pemumpung dekat gitu, karena anak saya termasuk pengagum Ibu Hafifah sejak tidak ibu dah pilihan. Okay. Abi mau ketemu siapa? Ibu Menteri. Oh Ibu Hafifah ya, ya salam dong Bi gitu. Nah, kan pernah jadi juri bareng-bareng dulu waktu di Dai Muda Pilihan. Anak saya terakhir itu sangat hafal nama Ibu Hafifah. Tapi saya pikir kalau saya nggak baca la ilaha illallah wa la syarika la, ini bisa bahaya saya. Yesus setan, setan bisa ikut. Saya bukan cuma minta karcis, jangan-jangan minta beras orang miskin nanti. Ya. La ilaha illallah wa la syarika la, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah yang saya kira penting untuk saya ingatkan pada diri saya sendiri dan kepada kita semua di bulan suci Ramadan ini untuk membangun hubungan. Tapi ada yang lebih penting Pak dari itu semua. Saya yakin apa yang Bapak Ibu kerjakan pada hari ini mudah-mudahan dicatat sebagai pemberat timbangan amal soleh di akhirat kelak. Saya kira itu tujuannya. Dan saya yakin bahwa di bulan suci Ramadan dengan hati Bapak Ibu yang sudah bersih ini insya Allah ingin mendapatkan pahala yang besar. Pak, saya mentadaburi hadis Nabi begini. Ini pencerahan sedikit ya. Katanya kan as-sawmuli wa ana ajizibih. Puasa itu adalah milik dan aku sendiri yang memberikan pahalanya. Artinya kan tidak ada malaikat perantara di sini. Tidak ada Mikail pembagi rezeki, tidak ada malaikat rahmat, tidak ada. Bahkan Jibril pun tidak boleh ikut campur. Saya membayangkan ya Pak, Ibu sekalian. Berarti saya menerima langsung dari Allah. Ketika saya membayangkan, berarti Allah langsung yang berikan itu kepada saya. Apa yang lebih agung dari ini semua? Apa yang lebih hebat dari ini semua? Bahwa mendapatkan pahala dari Allah adalah sesuatu yang sangat agung. Tapi kali ini, di bulan Ramadan ini, saya terima langsung dari Allah tanpa perantaraan bahkan malaikat Jibril. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah. Jika memang itu yang terjadi, betapa dahsyatnya situasi yang sedang hamba hadapi ini ya Allah. Mudah-mudahan pekerjaan hamba pun demikian di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kebaikan yang hamba lakukan ini karenamu, karena ingin mendapatkan ridhomu, tulus karenamu, bukan karena engkau, bukan karena yang lain. Engkau langsung yang memberikannya kepada kami. Ya Allah, betapa dahsyatnya suasana ini. Menangis rasanya batin ini. Betapa bahagianya. Jika kenyataannya memang seperti itu, Allah langsung yang memberikan langsung dari tangannya kepada tangan kita. Dan Allah yang nyatakan itu. Saya pernah mendengarkan perkataan ulama tentang hadis ini. Katanya begini. Nanti di akhirat, ketika ada hutang kita di dunia belum kita bayar, lalu harus ditebus dengan pahala, maka pahala yang tidak boleh dijadikan sebagai tebusan, sebagai fida, adalah pahala puasa. Tidak boleh. Pahala salat bisa dibayar untuk hutang yang lain. Tapi khusus pahala puasa, fa innahu li, kata Allah, itu adalah milikku dan tidak boleh dibagi kepada siapa-siapa. Allahu Akbar. Ini maknanya apa? Di akhirat nanti insya Allah kita tidak akan bankrupt. Ketika semua pahala kemudian habis, habis untuk membayar hutang-hutang kita, tetapi masih ada stok pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barangkali sekarang saya ingin tanya Ibu Menteri langsung sebetulnya, karena ilmunya juga mungkin bisa lebih tinggi dari saya secara keagamaan. Ibu, kira-kira nih Ibu, kalau memang pahala puasa kita dengan semua pekerjaan kita pada hari ini secara tulus, kita berkoordinasi di sini juga untuk kepentingan orang miskin, boleh gak Bu kalau saya datangin rapat kita pada hari ini? Kalau setelah keluar dari sini kemudian kita dengan tulus ikhlas bekerja yang terbaik, bukan karena presiden, bukan karena ibu menteri, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah, kita selesaikan persoalan orang miskin ini. Kita bahagiakan mereka dengan beras premium. Kita kenyangkan perut mereka. kita bahagiakan salat mereka. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan untuk kepentingan orang yang sedang berjuang, berarti dia sama dengan pejuang. Mudah-mudahan amal kita pada hari ini Allah catat semuanya. Ibu, tolong berikan komentar sedikit saja tentang hadis ini, tentang pekerjaan ini dengan dunia implementasi, Ibu. Sebelum saya tutup dengan doa, makna pekerjaan kita hari ini dengan ketulusan dan balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau menurut Pak Hasbullah melebihi tes disertasi katanya beliau. Baik, jadi begini Ustadz, saya seringkali menyampaikan kepada teman-teman di Kementerian Sosial, saya mengajak mereka paling tidak kita mencoba melakukan telaah surat Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 5. Di situ kita akan menemukan apa yang tadi disampaikan Ustadz Bakhtiar Nasir, walillahi dulu sama wa tilal ard, bahkan Allah aliman hakimah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dan sesuatu itu, saya mohon maaf, kalau kita mau mengawali inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya Allah sudah memberikan kemenangan kepada kita. Tapi mungkin kita belum melakukan secara sistemik, belum melakukan secara programatik, dan belum melakukan perencanaan dengan baik, koordinasi dengan baik, dan seterusnya. Jadi kalau ayat ini, saya mohon maaf, ayat 1 sampai ayat 5 itu bisa kita lakukan telaah, maka akan menjadi penguatan bagi kita semua bahwa Allah memberikan kemenangan, Allah memberikan pertolongan, dan bagaimana kemudian Allah akan menurunkan bala tentara yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan kemudian Allah akan memberikan surganya kepada kita sampai kemudian ada hal wa yukaffiru anhum sayi'atihim, Allah akan menutupi kelemahan-kelemahan kita, bahkan Allah aliman, bahkan hadzalika indallahi fawzan adzima, bahkan hadzalika indallahi fawzan adzima. Jadi itu yang sebetulnya kemenangan yang agung. Jadi prosesi seperti ini, kalau ini kita jadikan ruh di dalam melayani umat. Jadi begini Ustaz, ada satu apa semacam survei yang dilakukan oleh Pak Ari Ginanjar sebelum saya masuk di kementerian ini, dan rupanya ada hal yang memang kita harus terus berbenah bahwa masih 92% di kementerian ini yang bekerja belum memasukkan hati di dalamnya. Jadi lebih kepada sebagai seorang birokrat, dan kemudian bagaimana ada program, lalu program jalan, kemudian ada APBN transfer, tapi hatinya belum menjadi bagian dari layanan. Itulah yang kita mencoba membangun satu kesatuan antara gerak hati kita, bahwa yang kita lakukan tidak semata-mata kita menghabiskan APBN menjalankan program, tapi kita memang niat untuk melayani masyarakat. Masya Allah, luar biasa. Ini ada tentara langit yang kadang kita mengabaikannya. Seorang dirjen berkata begini kepada saya, Ustaz, 6,7 triliun sudah dana kami keluarkan untuk menghijaukan bumi Indonesia. Demi Allah Ustaz, bibit yang kami beli itu, seandainya laut pun harus kami hijaukan, cukup bibitnya Ustaz. Tapi 6,7 triliun kami keluarkan seperti menguap semuanya. Kenapa? Makhluk hidup tumbuhan itu, dia bukan benda mati biasa. Yang kedua, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk menghidupkan, bukan kita. Bukan kita dengan uang kita, bukan kita dengan pekerjaan kita yang bisa menumbuh kembangkan tumbuh-tumbuhan itu. Ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebetulnya esensi beragama itu adalah al-iman bil ghaib. Di sini esensi beragama itu al-iman bil ghaib. Ketika pekerjaan tadi seperti Ibu Menteri bilang melibatkan hati, ini sebetulnya berarti mengkoneksikan apa yang sudah kita canangkan dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh sel-sel tubuh kita juga bekerja dengan kalau konsep garpu tala itu. Kalau frekuensinya sama, frekuensinya itu sama, maka di sini bunyi, di sana pun bunyi, maka semua kemudian menjadi bunyi. Ketika orang-orang yang ada di lingkungan kita ini bekerja semua dengan hati yang sama, dengan tulus, dengan frekuensi yang sama, Masya Allah. Ini baru keluar rumah saja, Bapak Ibu sekalian, dalam hadis Nabi SAW, kita keluar rumah ini, frekuensinya sama, Bismillahi tawakkaltu alallah wala haula wala quwata illa billah. Ada tiga malaikat yang ditugaskan. Ketika kita bilang bismillahi, malaikat pertama berkata kepada kita, aku diutus oleh Tuhan, dan berkata hudita, langkahmu akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. keputusanmu akan dipilihkan proses pengambilan keputusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lengkapi dengan tawakkaltu 'ala Allah, malaikat kedua datang, aku diutus oleh Allah untuk berkata kepada kamu, kufida, akan dicukupkan kebutuhanmu hari ini, dan proses kamu mencukupkan kebutuhan orang lain akan dicukupkan. Yang ketiga, kalau kita lengkapi dengan la haula wala quwata illa billah, malaikat ketiga dengan rombongan yang akan datang berkata kepada kamu, uqida, kamu akan diprotek, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk protek kamu sehingga kamu terlindung dari berbagai macam kekeliruan akibat rasionalitas kamu yang masih terganggu. Nah, karenanya ya menyedihkan kalau sampai sekian besar pekerjaan tanpa melibatkan hati itu. Sangat lemah orang-orang yang mengandalkan fisiknya. Karena apapun yang kita kerjakan tanpa izin, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, semua ini tidak mungkin bisa tercapai. Untuk itu, mari perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai lemah. Dan yang terakhir, jujur. Jujur pada diri sendiri. Ada satu kisah di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu dikumpulkan semua pejabat pemerintahannya di bawah kepemimpinannya. Makan siang lewat. Sholat zuhur. Kirain abis sholat zuhur langsung makan. Enggak, langsung rapat lagi sampai asar. Sampai ada yang bilang, makan siang. Lapar. Dikasihlah air putih semua. Habis asar, lapar belum makan siang. Diberikanlah roti. Roti. Jadi tinggal air putih dengan roti. Roti yang sederhana. Nah silakan dimakan karena tadi ada yang minta makan dan lapar. Kita lanjutkan rapat kita. Setelah air satu gelas besar berikut roti sederhana dimakan, barulah jelang maghrib, pengawal tolong keluarkan semua makanan-makanan yang enak-enak, dikeluarkan berikut semua buah-buahannya. Mayoritas berkata, kenapa gak dari tadi, udah kembung, udah kenyang baru dikeluarin. Walhasil hanya sedikit hidangan yang dimakan. Secara dramatis kemudian sang khalifah berkata, kenapa Anda tidak menghormati saya, makanan enak, buah-buahan tidak kalian habiskan? Terlanjur kenyang Pak Khalifah. Baik, kalau kalian bisa kenyang dengan hal-hal sederhana, kenapa kalian tidak jujur terhadap perut kalian sendiri, terhadap kebutuhan kalian sendiri? Kenapa kalian harus siksa diri kalian dengan sesuatu yang membebani kalian? Kenapa kalian harus siksa diri kalian dengan hal-hal yang tidak kalian butuhkan? Ini esensinya. Sikap empatik akan muncul dengan sendirinya. Dengan sendirinya akan muncul ketika kita jujur terhadap diri kita sendiri dan jujur terhadap keadaan orang lain. Tidak mungkin bisa menjadi pekerja sosial kalau tidak berjiwa sosial. Tidak mungkin kita bisa merasakan penderitaan orang miskin ketika kita berada di lantai 46 melihat orang susah di bawah. Kita baru tahu apa yang mereka butuhkan kalau kita mengetahui gerak nafas kehidupan mereka bersama mereka. Kita baru tahu apa yang mereka butuhkan. Bukan salah program, bukan salah pengambilan keputusan, bukan salah alamat bantuan itu. Anda yang menyusun program tidak paham apa yang dibutuhkan oleh orang miskin. Jiwa Anda yang belum terkoneksi dengan jiwa mereka. Itulah karenanya Rasulullah SAW memang lebih banyak lapar daripada kenyang dalam hidupnya. Karena tidak mungkin bisa punya rasa empati kalau kita selalu dalam keadaan kenyang. Mungkin ini esensi di bulan Ramadan, dan sesuatu yang mahal untuk dicari sekarang adalah kejujuran. Kejujuran menjadi barang mahal. Dan sebagai penutup, karena mungkin sudah waktunya berpuasa, di rumah, pendidikan di rumah, kita tidak bisa mengandalkan di mana-mana sekarang. Mari kita kembali ke keluarga, back to family. Mari kita perbaiki rumah tangga kita, dan mari kita perbaiki anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dahabat gama, wabtallat al-uruq, wathabat al-ajur insya'Allah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.